The last hand is on sambian. Saiki wes ilian, tapi tuen wong lian. Rasane keton temenan, pengen iston punya. Ngapoti wong waton lian, tipane malah terlaran. Son keton temenan dengan Riko son kuyang, bisa tak son eman balik no ring nyang kuyang. Sampai kapan sumpah sun anten.